hatiku redup karenamu. Saat kau pergi tinggalkanku, cinta yang hilang karenamu. Saat engkau sakiti aku, saat engkau lukai aku, biarkan ku pergi, tinggalkan cinta ini. Biarkan ku pergi, lupakan semua. Kau cinta padaku, mengapa kau sakiti aku? Cinta yang hilang karenamu, saat engkau lukai aku.